Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih terus diberikan Allah kesehatan dan kekuatan iman untuk dapat melanjuti kehidupan ini guna mencapai ridhonya. Pada hari yang berbahagia ini kita telah sampai pada surat Al-A'raf ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahaulaa illazina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Udkhulul jannata wa la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun." Orang-orang di atas A'raf bertanya kepada penghuni neraka, "Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah?" Kepada orang mukmin itu dikatakan, "Masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati." Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini masih terkait erat dengan ayat sebelumnya di mana Ashabul A'raf berkata kepada orang-orang kafir bahwa harta yang mereka kumpulkan tidak akan bermanfaat dan sombong yang mereka lakukan tidak akan menambah apa-apa di dalam dirinya. Kemudian dilanjutkan kepada ayat 649, mereka berkata kepada masih kepada penghuni neraka, "Apakah orang yang engkau hina, orang yang engkau kutuk di dunia ini dari umat Islam itu tidak mendapatkan rahmat dari Allah?" Maka pertanyaan itu tidak bisa mereka jawab. Karena apa? Karena sebenarnya penghuni surga itu pasti mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka katakan bahwa orang-orang yang taat beragama yang mungkin kondisi ekonominya lebih rendah dibandingkan kaum kafir Quraisy pada masa itu dihina dan dicaci maki, ternyata di akhirat semuanya berbalik. Orang-orang yang taat beribadah walaupun secara finansial memang hidup pas-pasan, namun di akhirat Allah memberinya rahmat sangat amat banyak. Untuk itu ditemukan dalam Islam, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah menurunkan rahmat di dunia ini satu dan 99 sisanya Allah turunkan di akhirat kelak. Jadi ketika kita melihat prosesi akhirat, maka semuanya itu tidak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh di sini, Ashabul A'raf yang amal baik dan amal buruknya pas-pasan sama impas, itu akhirnya dikatakan, "Masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati." Masuknya penghuni A'raf ke dalam surga tidak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa ini menjadi menarik ini Ustaz Perdana. Yeah. Bagaimana kita melihat rahmat Allah kepada Ashabul A'raf, dan adakah juga rahmat Allah kepada penghuni neraka dan penghuni surga lainnya? Ya, silakan Ustaz. Iya, kalau berbicara tentang rahmat Allah kepada Ashabul A'raf, ini dijelaskan oleh Allah di dalam keterangan akhir dari ayat ini. Mm-hmm. Allah mengatakan, "Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun." Mm-hmm. Masuklah kamu ke dalam surga dan karena kamu tidak akan pernah merasa takut dan kamu tidak akan pernah merasa bersedih. Kenapa Allah masukkan mereka ke dalam surga? Karena di dalam keterangan ayat terdahulu sudah dijelaskan mereka sangat mengharapkan, "Salamun 'alaikum." Mm-hmm. Betul-betul kamu ahli surga mendapatkan kebaikan, "Salamun alaikum, keselamatan atas kamu," disertai dengan pengharapan mereka yang besar bahwasanya mereka akan mendapatkan kenikmatan itu. Dan ketika mereka melihat para ahli neraka, mereka malah berdoa, "Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin." Wahai Tuhan kami, jangan engkau masukkan kami ke dalam golongan orang zalim. Dan doa ini dilantunkan disertai dengan rasa takut yang amat sangat di dalam jiwa mereka. Takut-takut kalau ternyata mereka malah diazab sebagaimana penduduk orang kafir tersebut. Jadi ini tadi kuncinya adalah ketika seseorang merasa berharap begitu besar dengan rahmat Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Dan ketika jiwanya diisi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dia tidak akan melakukan tindakan-tindakan negatif di dalam kehidupannya. Iya. Jadi menarik ini Ustaz Perdana dan Ustaz Fajrul, Ustaz Hanafi, bahwa sebenarnya Ashabul A'raf ini kalau kita lihat kali-kali hidup di dunia ini, itu amalnya itu enggak pas-pasan dengan perbuatan baiknya, tidak pas-pasan dengan perbuatan jahatnya. Iya, kalau saya lihat mungkin bisa 1/4 perbuatan baik, 3/4 perbuatan jahat kalau saya lihat. Kenapa? Karena satu perbuatan baik itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat atau bahkan 700 kali lipat. Sementara perbuatan jahat itu tidak dilipat gandakan, satu dilakukan, satu dihitung. Iya. Artinya ketika ditimbang itu menjadi 50%, sebenarnya itu sudah di-upgrade oleh Allah Subhanahu wa taala amal baiknya dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Jadi di situ sendiri sudah dapat rahmat sebenarnya dia. Setelah sudah imbang impas itu pun sebenarnya dia itu tidak layak masuk surga. Tapi dimasukkan surga juga berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita menemukan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bisa menempatkan Ashabul A'raf tadi ini tidak saja posisi paling rendah di dalam surga, tetapi juga posisi yang lebih baik daripada amal ibadah dia. Iya, maka disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad, "La yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi." Tidak akan masuk surga hanya karena mengandalkan amal perbuatan saja. Termasuk Nabi Muhammad pun tidak akan masuk surga kalau sekedar mengandalkan perbuatan saja, kecuali illanya taghammadi Allah birahmatihi, kecuali Allah memberikan rahmatnya. Kita lihat maka 90% rahmat Allah di dalam surga itu terlihat nyata. Karena apa? Karena memang itu semua didongkrak oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, saya sedikit melihat berbicara tentang rahmat. Tadi di sini dijelaskan tentang haulai aqsamtum la yanaluhullahu birahmah. Artinya begini, di dalam kehidupan dunia ini ada kalimat-kalimat seperti ini yang diucapkan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Ini sebenarnya ucapan yang berangkat dari pemikiran yang berbeda, akan tetapi ucapan seperti ini itu berangkat dari logika yang tidak tepat. Kenapa? Seperti ini sajalah, di dalam hidup ini kita paham kalau seorang anak ketika sudah dekat ujian, dia terus bermain-main dan dia menganggap Allah yang belajar itu sama saja, pasti nanti gak dapat nilai yang bagus. Ini kan pemahamannya seperti itu. Dia main-main dan dia mengatakan orang lain tidak akan lulus. Menghibur diri. Iya, menghibur diri. Ucapan inilah ucapan yang menghibur diri, tapi itu tadi berangkat daripada logika yang salah. Ketika dia sudah masuk kepada ujian dan ketika hasil diumumkan, pasti dia akan tahu mana kebenarannya. Jadi sebenarnya pemahaman-pemahaman atau kalimat seperti ini yang mengatakan orang-orang yang beriman, orang yang beramal saleh tidak mendapatkan rahmat dari Allah, itu berangkat dari pemahaman bahwasanya hidup ini harus dinikmati. Iya kan? Hidup ini harus dinikmati dengan sebaik-baiknya. Nikmati masa mudamu. Tapi salah di dalam mengaplikasikannya pada tempat yang betul. Ketika dia pahami masa muda adalah masa untuk menikmati, tapi tidak diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, tidak belajar, tapi malah dibawa untuk bergadang malam, disco dan sebagainya, hal-hal yang sebenarnya tidak bermanfaat bagi kehidupannya. Ustaz Hanafi, ini menjadi suatu hal yang fenomena yang menarik di Indonesia saat ini, ketika ada sebagian ustaz mempermasalahkan ustaz yang lain yang menjadi calon legislatif. Iya, Ustaz. Ada nada yang sangat miring sehingga dia berkata, apa ustaz itu sudah capek hidup miskin sehingga dia mau menjadi calon legislatif akan berubah status hidupnya. Apakah dengan demikian kita menjadi mengkritisi lagi? Ustaz ini berkata bahwa seorang ustaz yang sudah pindah menjadi anggota legislatif, statusnya sudah menjadi mantan ustaz. Dan ini lebih berbahaya daripada mantan preman katanya. Ini perlu nampaknya diklarifikasi, apakah memang salah ustadz itu menjadi calon legislatif, dan bagaimana pula seharusnya ustadz yang sudah duduk di legislatif ini yang terkadang terlihat orang terikut oleh arus sehingga hilang ustadznya. Ini perlu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya melihat di sini apa yang dipertanyakan oleh Ustaz Zainal tadi, bahwa bagi Islam secara umum di mana saja adalah mimbar dakwah. Justru salah kita kalau hanya mengkelompokkan dakwah itu dari masjid ke masjid, dari mimbar ke mimbar, dari satu pengajian ke pengajian yang lain. Kalau hanya itu saja, berarti dakwah itu sangat-sangat sempit sekali dalam pandangan batin atau dalam pandangan akal kita. Namun kita melihat bahwa mimbar parlementaria itu juga adalah sarana untuk dakwah yang bisa kita gunakan amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Nah, ternyata kemudian adanya saling ketertarikan atau mewarnai atau diwarnai itu kondisional saja saya pikir. Iya. Artinya sekuat apa sang ustadz ketika dia sudah masuk ke dalam parlemen untuk mengokohkan dirinya dan kemudian memberikan pengaruh-pengaruh positif, atau saya bahasa saya, dia mampu untuk mewarnai pola pikir sehingga kemudian mempengaruhi keputusan-keputusan dewan dan bisa mengingatkan sesama anggotanya agar mereka bersikap amanah, jujur dan adil. Jadi ini perlu juga sebuah kekuatan di dalam komunitas dewan itu sendiri untuk menggalang sebuah aliansi guna mengokohkan nilai-nilai keadilan. Jadi saya melihat di sini, kalau hanya pesimistis kita melihat bahwa parlemen itu adalah tempat mereka-mereka yang hanya untuk mengeruk keuntungan dan bahkan menguras duit rakyat sebanyak-banyaknya, ya ada benarnya karena memang kenyataan mayoritas seperti itu. Tetapi perlu kita dudukkan dulu bahwa kalau orang tersebut berada di situ dan mampu untuk menjaga soliditas keislamannya dan dia mampu untuk berjamaah saling mengingatkan juga tidak salah kalau memang dia ingin mengambil jalan parlemen itu sebagai jalan dakwahnya gitu. Iya, saya sedikit ingin menambahkan bahwa sebenarnya di dalam ajaran agama kita tidak boleh bersifat pesimis dan tidak boleh takut terhadap sesuatu. Sebenarnya seorang muslim itu dimanapun dia, apapun posisinya, harus tetap berusaha untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau kita lihat pada masa Rasulullah SAW, sahabat dan juga salafus salih, ternyata para pimpinan khalifah itu adalah orang-orang yang tidak hanya tahu permasalahan dunia, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang tahu betul dengan hal-hal pemahaman-pemahaman terhadap agama. Khalifah adalah orang-orang yang tahu tentang adalah para sahabat Rasulullah yang belajar langsung dari Rasulullah SAW tentang pemahaman agama. Nah, inilah seperti inilah yang harus pimpinan yang kita dambakan sebenarnya untuk menciptakan orang-orang di parlemen, untuk mendudukkan orang di parlemen dan mendudukkan orang-orang di kursi nomor satu di pemerintahan Indonesia ini adalah orang-orang yang tahu benar dengan ajaran agama. Kalau misalnya mereka kurang paham, maka orang-orang yang duduk di sekitarnya itu adalah orang-orang yang bisa mengarahkan untuk melakukan kebaikan. Kalau ini kita tidak lakukan, maka yang terjadi adalah ketika sang pemimpin tidak tahu agama, orang-orang di sekitarnya tidak tahu agama, kemudian masyarakat juga tidak berusaha untuk memberikan nasihat, maka yang terjadi adalah kehancuran. Jadi kita semua punya tanggung jawab untuk mewujudkan kebaikan ini dimanapun dan posisi apapun kita. Iya, jadi menarik. Jadi sebenarnya ketika Syekh Yusuf Qardhawi menulis buku Darul Qiyam Darul Akhlak Wal Qiyam Fil Iqtisad Al-Islami, peran norma dan etika dalam ekonomi Islam, dia membandingkan bahwa posisi Abu Dzar yang miskin dan taat tidak lebih baik dari posisi Umar bin Abdul Aziz yang kaya dan pada waktu itu menjadi pimpinan negara kemudian taat beribadah. Artinya apa? Seorang ustaz yang miskin mengharap ridho Allah di akhirat sehingga menjadi orang yang waro, itu adalah bagus, zuhud. Tetapi orang kaya yang melakukan zuhud seperti ulama-ulama sufi di Sudan yang kaya, kemudian juga ulama, dia juga zuhud dengan kekayaannya, dia bisa membantu orang sehingga membuat pesantren dan semua muridnya itu gratis tinggal di pesantrennya, itu juga merupakan suatu perjuangan. Maka di sini jangan sampai ada persepsi bahwa ustadz itu harus miskin. Iya, nah, betul. Dan kalau misalnya kaya berarti ustadz itu harus dipertanyakan dari mana sumbernya, banyak subhatnya. Saya rasa tidak. Maka kembali kepada kajian kita, aha ulailazi na aksam tumla yana luhumullah birohmah. Ini indikasi yang diucapkan oleh kaum kafir Quraisy, boleh jadi juga diucapkan oleh orang manapun yang menghina umat Islam karena memang posisinya lebih rendah dalam kehidupan dunia. Tetapi suatu hal yang pasti bahwa apa yang mereka duga itu, walaupun memang nyata di akhirat begitulah kondisi ekonominya, tetapi itulah sementara karena kehidupan yang hakiki adalah di akhirat. Dan kita harap semua bahwa siapapun orangnya, dia sebelum menjadi apa-apa, ketika dia muslim, dia adalah sebagai seorang dai. Sehingga apa? Sehingga akhirat dia pun mencapai mardhatillah dan dapat masuk surga yang tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan di dalamnya. Saya rasa itu saja yang dapat kita ambil kesimpulan dalam surah Al-A'raf ayat 49 ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.